Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan li Fadilatil Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita sampai pada tafsir ayat yang ke-110 dari surat Al-Baqarah. Kita lanjut pada ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-111 sampai 112. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa qalu لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, waqalu mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka berkata, lai yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk jannah kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Tilka amaniyuhum, kata Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah angan-angan kosong mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, hatu burhanakum, datangkan bukti-bukti kalian bahwasannya tidak akan masuk jannah kecuali Yahudi atau Nasrani. Datangkan buktinya. In kuntum shodiqin, jika kalian benar-benar orang yang jujur. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Bala, tentu bukan angan-angan kalian itu, yaitu tentu bukan Yahudi atau Nasrani yang akan masuk jannah, karena itu adalah amani, sekedar angan-angan kosong. Bala man aslama, akan tetapi yang akan masuk ke dalam jannah adalah man aslama wajhahu lillah, orang yang berserah diri kepada Allah, mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah. Wa huwa muhsin, dan dia muhsin, baik, yaitu baik dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falahu ajruhu 'inda rabbih, maka bagi dia, bagi orang yang berserah diri kepada Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falahu ajruhu 'inda rabbih, bagi dia pahalanya di sisi Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa takut atas mereka, tidak ada kekhawatiran, dan tidak pula mereka bersedih hati. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, ay qala al-yahud, makna ayat di atas adalah qala al-yahud, orang Yahudi berkata, la yadkhulul jannata illa man kana hudan, tidak akan masuk jannah kecuali orang Yahudi. Kata orang Yahudi. Wa qalatin nasara, dan orang Nasrani berkata, la yadkhulul jannata illa man kana nasara, tidak akan masuk jannah kecuali orang Nasrani. Dikecilkan dikit ya, biar enggak dengung. Fahakamu li anfusihim bil jannati wahdahum, mereka baik Yahudi atau Nasrani ya, menetapkan surga itu hanya untuk mereka saja. Wahada mujarradu amani, ini sekedar angan-angan kosong belaka. Ghairu maqbulah, angan-angan yang tidak bisa diterima. Illa bihujjatin wa burhan, kecuali dengan mendatangkan hujjah, dalil wa burhan, dan bukti-bukti. Fa'tu biha in kuntum shodiqin, maka datangkan bukti-bukti itu, dalil-dalilnya, jika benar pengakuan kalian itu bahwasanya tidak akan masuk jannah kecuali Yahudi atau Nasrani. Ya. Maka datangkan bukti-buktinya in kuntum shodiqin, jika kalian jujur dalam pengakuan tersebut. Wa hakadza kullu man idda'a da'wa, demikianlah semua orang yang mengaku dengan satu pengakuan, ngaku-ngaku, labudda an yuqimal burhana ala sihhati da'wah, harus dia mendatangkan bukti yang menunjukkan benarnya pengakuannya. Gak cukup sekedar pengakuan bahwasanya surga hanya untuk Yahudi atau surga hanya untuk Nasrani, tanpa bukti, tanpa dalil. Maka orang yang mengaku dengan suatu pengakuan harus mendatangkan buktinya, dalilnya yang menunjukkan benarnya pengakuan tersebut. Wa illa, jika tidak diperlukan bukti atau dalil, ya, fala qubilat alaihi da'wah, kemudian diterima pengakuan seseorang, wadda'a mudda'in aksa madda'a bila burhan, kemudian mengaku dengan pengakuan yang kontradiksi dengan pengakuannya, mengaku sesuatu yang naam sebaliknya, mengaku ahlul jannah ya, padahal dia bukan ahlul jannah. Nah, mengaku dengan satu pengakuan ya, yang tidak benar dengan kenyataan atau realita. Bila burhan, ya, mendatangkan pengakuannya tanpa bukti. Ya. Kalau orang yang mendatangkan pengakuan tanpa bukti itu diterima, lakana la farqu bainahuma, maka tidak ada bedanya antar keduanya. Itu orang yang ngaku dengan mendatangkan bukti dengan orang yang ngaku dan tidak mendatangkan bukti. Enggak ada bedanya keduanya. Kalau orang yang sekedar ngaku diterima walaupun tidak mendatangkan bukti. Fal burhan huwa alladhi yusaddiqu ad-da'awi aw yukadzibuha, maka buktilah, dalillah yang akan membenarkan benarnya pengakuan tersebut atau akan mendustakan pengakuan tersebut. Walamma lam yakun bi aidihim burhan, maka ketika mereka tidak memiliki burhan, orang-orang Yahud dan orang-orang Nasoro, mereka tidak memiliki burhan atas ucapan dan pengakuan mereka bahwasannya tidak akan masuk jannah kecuali Yahudi atau Nasrani. Mereka tidak bisa mendatangkan burhan, dalil dan buktinya, maka ulima kadzbuhum bitilka da'wa, maka diketahuilah dustanya mereka dengan pengakuan tersebut. Jadi tidak benar hanya sekedar pengakuan tanpa bukti, tanpa dalil. Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasannya tidak masuk jannah kecuali Yahudi. Atau seperti yang dikatakan oleh orang Nasrani yang mereka mengatakan bahwasannya tidak akan masuk jannah kecuali Nasrani. Yang Yahudi menyesatkan Nasrani, yang Nasrani menyesatkan Yahudi. Mereka menetapkan surga hanya untuk mereka saja. Orang Yahudi menetapkan surga hanya untuk Yahudi. Orang Nasrani menetapkan surga hanya untuk Nasrani. Tetapi pengakuan seperti ini bila burhan, tanpa bukti, tanpa dalil. Maka Allah mengatakan tilka amaniyuhum, itu adalah angan-angan kosong mereka belaka. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, ku hatu burhanakum, datangkan buktinya, dalilnya jika kalian jujur. Sekedar pengakuan gak bisa diterima. Demikian pula dalam hal-hal yang lain. Sekedar ngaku tanpa bukti tidak bisa diterima. Mengaku salafi, mengakunya ahli sunnah. Taib, tetapi amaliyahnya bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan salafiyah. Mengakunya salafi, tetapi bergaulnya dengan hizbi. Atau ahli bid'ah dan menyanjung mereka, memuji mereka, bahkan memusuhi ahlus sunnah yang betul-betul berpegang dengan Alkitab was sunnah, menuduh dengan kelompok yang garis keras lah, atau menuduh dengan jamaah tahzir lah, dan yang semisalnya, ngakunya salafi. Sekedar pengakuan, gak bisa diterima. Kullu yad'i waslan bilayla, wa layla la tuqir lahu bidhaka. Semuanya ngaku punya hubungan dengan Laila. Laila gadis yang cantik. Semua pemuda tertarik. ngaku kekasihnya Laila. Wa Laila la tukir lahu bidzak, dan Laila enggak ngakuin. Sekedar pengakuan tidak bisa dijadikan, sekedar pengakuan tanpa bukti, ya, ghair makbulah, tidak bisa diterima. Demikian pula orang-orang yang mengaku dirinya adalah ahlus sunnah atau salafi atau yang semisalnya, ya, tanpa bukti dengan amaliyah dia, ya, tidak bisa diterima. Seperti halnya sini orang-orang Yahudi, demikian pula orang-orang Nasrani yang mereka mengaku-ngaku ahlul jannah, bahwasannya yang masuk surga hanya Yahudi, kata orang Yahudi. Atau kata orang Nasrani hanya Nasrani yang masuk jannah. Maka Allah bantah langsung, tilka amaniyuhum, itu adalah angan-angan kosong belaka. Kemudian setelah Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka bahwasannya apa yang mereka ucapkan adalah omong kosong belaka, angan-angan kosong, dan setelah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya agar meminta kepada mereka untuk mendatangkan bukti jika mereka jujur, kemudian summa dzakara ta'ala al-burhan al-jali al-amli kulli ahad. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bukti yang jelas yang mencakup setiap orang, yang jika dia membuktikan dengan pembuktian ini maka dialah ahlul jannah. Bisa, jika dia bisa mendatangkan bukti ini maka dia ahlul jannah. Faqal, Allah berfirman, bala ayalaisa bi amanikum wa da'awikum, bukanlah seperti omong kosong kalian, ya, angan-angan kalian atau pengakuan-pengakuan kalian, walakin akan tetapi man aslama wajhahu lillah, akan tetapi yang masuk jannah adalah orang yang berserah diri kepada Allah, ay akhlasa lillahi a'malahu, yaitu orang yang memurnikan dan mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah, mutawajjihan ilaihi biqalbih, dengan menghadapkan hatinya kepada Allah, ikhlas dalam amalan, wa huwa ma'a ikhlasihi, dan dia di samping dia ikhlas, ya, dalam semua amalannya, muhsin, dia juga orang yang muhsin, fi ibadati rabbih, yaitu orang yang bagus dalam peribadahan kepada Rabbnya. Bagaimana orang yang bagus atau baik dalam peribadahan kepada Allah? Bi an abadahu bi syar'ih, itu orang yang dia beribadah kepada Allah dengan syariat Allah. Fa ulaika hum ahlul jannati wahdahum, maka mereka adalah ahlul jannah. Hanya mereka saja ahlul jannah. Orang-orang yang aslama wajhahu lillah, orang yang berserah diri kepada Allah, yaitu mengikhlaskan amalannya semuanya hanya untuk Allah, wa huwa muhsin, dan dia seorang yang muhsin, yaitu yang baik dan bagus, naam, ibadahnya kepada Allah, karena dia beribadah sesuai dengan syariat Allah. Bagaimana yang kita ketahui bahwasannya, naam, satu ibadah la tuqbal illa bisyartain, ibadah itu tidak akan diterima kecuali dengan dua syaratnya. Syarat yang pertama adalah ikhlas, ya, hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jal. Syarat yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah tersebut. Inilah orang yang masuk ke dalam jannah. Man aslama wajihahu lillah. Orang yang berserah diri kepada Allah, yaitu orang yang mengikhlaskan amalannya seluruhnya hanya untuk Allah. Wahwa muhsin, dan dia seorang yang muhsin, yaitu yang ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika hum ahlul jannah. Mereka adalah ahlul jannah, bukan Yahudi atau Nasrani yang mereka sekedar mengaku-ngaku, ya, katanya ahlul jannah, ya. Naam, akan tetapi itu adalah sekedar amani, angan-angan kosong, ya, omong kosong. Karena semua amalia mereka, ya, atau perbuatan mereka, kebanyakan bertentangan dengan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah turunkan melalui nabi-nabi mereka. Perbuatan orang-orang Yahudi sudah berlalu penjelasannya dalam ayat-ayat sebelumnya. Bagaimana mereka naam dalam menyikapi nabinya, bagaimana pembangkangan mereka, ya, bagaimana kedengkian mereka, bagaimana naam kelakuan mereka yang banyak melanggar, ya, dan seterusnya. Demikian pula orang-orang Nasrani, ya, mengaku ahlul jannah, ya, akan tetapi menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak mengamalkan Injil yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka, ya. Nah, sehingga pengakuan mereka hanya sekedar amani, angan-angan kosong, ya, tanpa bukti, ya, karena mereka sendiri menyelisihi kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, falahum ajruhum inda rabbihim. Orang yang berserah diri kepada Allah, yaitu mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah, dan dia muhsin, ya, ibadahnya sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahalanya di sisi Allah. Pahala apa? Wahwal jannah, yaitu jannah. Bagi mereka surga. Jannah. Bimastamalat 'alaihi minan na'im. Jannah dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini mereka orang-orang yang mukmin, orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang taqi, yang bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Fahasala lahumul marghub, maka mereka mendapatkan apa yang diinginkan. Wanajau minal marhub, dan mereka selamat dari perkara yang ditakutkan. Mereka mendapatkan jannah, ya, dan ini yang mereka inginkan, dan mereka selamat dari neraka, siksa Allah, naam, yang mereka takutkan. Kemudian wayufhamu minha, dan difahami dari ayat di atas, ya, anna man laisa kadzalik, bahwasannya orang yang tidak seperti itu, ya, tidak berserah diri kepada Allah, tidak berbuat ihsan, ya, tidak muhsin, fahuwa min ahlin naril halikin, maka dia adalah ahlun nar yang binasa. Fala najata illa li ahli al-ikhlasi lil ma'bud. Karena tidak ada keselamatan kecuali bagi orang yang ikhlas. Mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah saja. Wal mutaba'ati lir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keselamatan kecuali ini, orang yang ikhlas dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang surat Al-Baqarah ayat 111 sampai 112. Kemudian kita lanjut pada ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-113 dari surat Al-Baqarah. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai. Wa hum yatslunal kitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qawlihim. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Wa qalatil yahud, orang-orang Yahudi berkata, laisatin nasara ala syai. Orang-orang Nasara itu enggak punya pegangan. Wa qalatin Nasara laisatil yahudu ala syai. Dan juga orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi enggak punya pegangan. Wa hum yatslunal kitab, dalam keadaan mereka itu membaca Alkitab. Orang-orang Yahudi membaca Taurat, orang-orang Nasrani membaca Injil. Kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Yang dijadikan sebagai pegangan hidup bagi mereka. Ya. Tapi orang Yahudi mengatakan bahwasanya orang Nasrani enggak punya pegangan. Dan orang Nasrani mengatakan orang-orang Yahudi enggak punya pegangan. Padahal dalam keadaan mereka itu membaca Alkitab yang Allah turunkan kepada mereka. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mitsla qaulihim, demikian pula orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang ummi, mereka mengucapkan seperti ucapan Yahudi dan Nasrani. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Dan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan mengadili mereka, tentang perkara yang mereka perselisihkan. Allah yang akan memutuskan tentang apa yang mereka perselisihkan pada hari kiamat nanti. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, wa dzalika annahu ballagha bi ahli alkitab alhawa walhasad ila anna ba'dahum dallala ba'dha wa kaffara ba'dhum ba'dha kama fa'ala al-ummiyun min musyrikil arab wa ghairihim. Demikian itu mereka lakukan karena hawa nafsu dan kedengkian itu ya, telah membawa mereka sampai pada tingkatan sebagian mereka menyesatkan sebagian yang lainnya, dan sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lainnya karena hawa nafsu dan kedengkian, sehingga sebagian mereka menyesatkan sebagian yang lain dan sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lain. Orang Yahudi mengatakan bahwasannya Nasrani enggak punya pegangan, sesat. Orang Nasrani mengatakan Yahudi juga enggak punya pegangan, sesat. Kama fa'alal ummiyuna min musyrikil Arab wa ghairihim, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang ummiyun dari kalangan musyrikin Arab dan yang selain mereka. Orang-orang ummi, orang-orang yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca apa yang ditulis. Nah, ummi. Di mana mereka, musyrikin Arab, mereka menyesatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka merasa berada di atas kebenaran. Kemudian menyesatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakullu firqatin, maka setiap firqah, setiap kelompok, tudallilul firqatal ukhra, menyesatkan kelompok yang lainnya. Tanpa bukti. Tanpa penjelasan. Tanpa dalil. Setiap kelompok menyesatkan kelompok yang lainnya. Wa yahkumullahu fil akhiru bainal mukhtalifina bihukmihil adl. Dan Allah nanti di akhirat akan menghakimi. Naam, dengan hukumnya yang adil. Mengadili mereka yang berselisih. Alladzi akhbaru bihi ibadah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala khabarkan kepada hamba-hambanya. Fa innahu la fauza wa la najata illa liman saddaqa jami'al anbiya'i wal mursalin. Maka sesungguhnya tidak ada keberuntungan dan tidak ada juga najah keselamatan illa, kecuali orang yang membenarkan semua para nabi dan semua para rasul. Wamtasala awamira rabbih, dan dia menjalankan perintah-perintah Allah. Wajtanaba nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Waman adahum fahuwa halik. Adapun orang yang selain mereka, selain orang yang membenarkan semua para nabi dan para rasul, selain yang mengikuti perintah mereka dan menjauhi larangan mereka, fahuwa halik, maka dia adalah binasa. Demikian orang-orang Yahudi, mereka menyesatkan orang-orang Nasrani. Demikian pula orang-orang Nasrani menyesatkan orang-orang Yahudi. Dalam keadaan mereka sama-sama membaca Alkitab yang Allah turunkan kepada mereka. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasannya nanti di akhirat di hari kiamat Allah yang akan memutuskan apa yang mereka perselisihkan. Allah putuskan dengan hukumnya yang adil. Dan bahwasannya mereka yang berada di atas al-haq, kebenaran, ya, mereka yang akan selamat di dunia dan di akhirat, ya, adalah man saddaqo jami'al anbiya'i wal mursalin, orang yang membenarkan semua para nabi dan para rasul. Adapun orang-orang Yahudi tidak demikian, ya, tidak membenarkan semua para nabi dan para rasul. Mereka hanya mengimani sebagian dan mengingkari sebagian yang lain. Demikian pula orang-orang Nasrani, ya, mengingkari, mengimani sebagian nabi atau rasul dan mengingkari sebagian yang lainnya. Maka mereka bukan orang yang berada di atas al-haq. Sehingga mereka lah yang tepat untuk dikatakan dhullal, orang-orang yang sesat. Ya. Dhalun mudil, sesat dan menyesatkan. Maka orang yang akan selamat adalah yang membenarkan semua para nabi dan para rasul dan menjalankan perintah-perintah mereka. Ya. Dan menjauhi larangan-larangannya. Adapun selain mereka, fahuwa halik, maka mereka adalah halik, orang yang binasa. Allahul musta'an. Tayyib ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Selesai penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang surat Al-Baqarah ayat 113. Taib naktafi bihadal miqdar, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.